Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memanggil kami datang ke rumah-Mu yang kudus, menyiapkan diri kami masuk dalam ibadah. Tuhan, kami bersyukur karena dari sorga Engkau melihat kami, bahkan Tuhan siapkan hati kami untuk merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa supaya waktu yang sedikit ini Engkau yang menolong kami untuk fokus kepada Dikau, menolong kami untuk bertumbuh lagi hati kami di hadapan Tuhan, terbuka kepada segala kebenaran firman Tuhan yang menegur, menasihati, menguatkan hati dan pikiran kami dan jiwa kami. Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita kembali beribadah pada hari ini di hadapan Tuhan, dan tiap-tiap kali saudara beribadah, doa saya dan saudara adalah bahwa saudara diberkati oleh firman Tuhan, saudara bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saudara dikuatkan, saudara pulang ke rumah, saudara ya, saudara siap memasuki hari-hari yang ada. Besok hari mungkin saja banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, saudara ya. Tema kita hari ini bertahan dalam pencobaan. Saudara, tiap-tiap kali saudara pulang dari rumah Tuhan, dari ibadah, saudara harus punya antisipasi, saudara ya, antisipatif dalam hati saudara, bahwa apa besok saudara masuk dalam pekerjaan, tugas di kantor, di pabrik saudara, di toko saudara, dimanapun saudara berada, saudara menyiapkan hati saudara, karena apa? Banyak tantangan saudara ya, banyak ujian cobaan, sehingga apa? Sehingga saudara masuk di dalam ibadah itu tidak terlepas dengan kehidupan saudara tiap hari. Saudara masuk dalam ibadah ini, saudara sudah memikirkan satu minggu ke depan, saudara menghadapi banyak tantangan, ujian, cobaan. Sehingga saudara pada waktu datang ibadah, di rumah Tuhan saudara beribadah, bukan satu hal yang terlepas, terputus. Tidak ada dualisme dalam diri saya dan saudara sebagai orang Kristen. Di gereja saya beribadah, di gereja saya memuji-muji Tuhan, tapi pada waktu saya di kantor, di tempat pekerjaan, lepas sama sekali. Saudara tidak harusnya, ya. Sehingga pada waktu saudara masuk dalam ibadah hari ini, saudara memang berharap saudara ya, bahwa walaupun banyak ujian cobaan saudara hadapi di hari Senin sampai hari Sabtu yang akan datang, saudara menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai saya, yang menopang saya, menguatkan saya menghadapi ujian cobaan dalam hidup saya. Sehingga hidup saya dan saudara terbuka 24 jam di hadapan Tuhan. Walau di gereja, walau di kantor, walau di pabrik, walau di sekolah, walau di toko. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi penuntun kita pada hari ini, saudara, beberapa bagian, tapi kita baca dulu dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Kita membaca bergantian ayat-ayat ini, saudara ya. Yakobus 1, kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat 15 saja. Kalau sudah menemukannya, kita membaca bertanggapan saya. 12, saudara, 13 sampai 15 bergantian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan Saudara, kalau saudara kembali ke awal sekali saudara, pada waktu pencobaan di Taman Eden saudara ya, jelas sekali di sana bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Saudara, di tengah-tengah Taman Eden, di sana ada Adam dan Hawa, saudara, kemudian setan di sana yang menggoda. Saudara, kalau kita sebut setan adalah penggoda, saudara ya, the tempter. Dia penggoda, yang digodai adalah keinginan saya dan saudara. Dikatakan ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang memberikan stimulus itu saudara siapa? Setan. Men-trigger kita, membuat kita ingin sesuatu saudara ya. Tetapi yang mencobai siapa? Menggodai itu siapa? Setan. Saudara, kita bisa memilah yang menguji, yang mencobai. Walaupun saudara tidak seluruhnya, bahwa kita bisa pilah di antara ujian dan cobaan. Tetapi saudara, lebih mudah saudara mengatakan bahwa pencoba itu siapa? Setan. Penguji itu siapa? Tuhan. Dari mana kita melihatnya, saudara ya? Penggoda, pencoba, tujuannya. Dari tujuannya saudara melihat. Cobaan itu tujuannya apa? Cobaan itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan kamu dan saya dalam iman Kristen. Pencobaan itu awalnya apa? Awalnya itu pasti enak. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat tubuh kita itu dipuaskan keinginannya, itu cobaan. Dan ujungnya tujuannya apa? Untuk menjatuhkan iman saya dan saudara. Saudara, ujian adalah pada waktu saudara diuji, itu ujian tuh gak ada yang enak, saudara ya. Saudara, ujian dari sekolah, mana ada yang enak ujian? Siapa yang suka ujian? Ujian itu pasti susah, ujian itu berat. Tuhan itu menguji seseorang. Tetapi apa? Pada waktu Tuhan menguji seseorang, di dalam ujian itu, setan itu masuk dalam bentuk cobaan. Pada waktu Tuhan Yesus diuji oleh Roh Kudus di sana, cobaan datang, diuji apa itu, tidak makan, tidak minum 40 hari. Sorry, bukan tidak minum, tidak ada jelas di sana, tidak minum ya. Tapi tidak makan, puasa 40 hari, kemudian apa dikatakan, itu setan masuk dalam bentuk godaan, mencobai dia. Kalau kamu anak Allah, jadikan itu apa? Batu menjadi roti. Engkau bisa turun dari hubungan bait Allah, engkau turun, jatuhkan dirimu, maka apa? Engkau akan ditopang. Saudara, cobaan itu masuk di saat-saat ujian itu terjadi, saudara ya. Tetapi apa? Yang menguji kita adalah Tuhan, melihat iman kita itu setia sama dia. Tapi cobaan tujuannya apa? Menjatuhkan engkau, mengasih engkau roti pada waktu apa? Banyak ujian, kesulitan. Tapi Tuhan apa? Tuhan ingin mengkonfirmasi imanmu pada waktu engkau diuji. Mengkonfirmasi imanmu itu dewasa enggak? Kuat enggak kau menghadapinya ujian itu? Sehingga apa? Pada waktu ujian diberikan, tujuan Tuhan itu apa? Mengkonfirmasi imanmu dewasa. Engkau lulus, engkau bahagia. Ujungnya ujian itu menyenangkan, mengkonfirmasi iman, memberikan kau kelegaan, kekuatan, sukacita. Tapi apa? Dimulai dengan susah, sakit, berat. Pada waktu engkau dicobai, engkau dikasih uang, engkau dikasih roti, saudara ya, awalnya enak. Tapi kemudian apa? Pada akhirnya engkau jatuh, engkau menangis. Sama seperti siapa? Sama seperti pada waktu Petrus diuji, engkau temannya Yesus, dia jatuh dalam pencobaan itu, saudara ya. Dia menyangkali Yesus. Kemudian apa? Akhirnya dikatakan apa? Yesus melihat dia di sana, di ujung, di pojok, saudara ya. Matanya menatap Petrus. Kemudian Petrus menangis, terseduh-seduh. Saudara, ujian itu membawa engkau kepada apa? Kepada kekuatan. Membawa engkau kepada untuk engkau lulus. Tujuan Tuhan menguji saya dan saudara adalah supaya apa? Supaya kita dewasa dalam iman. Mengkonfirmasi iman saya dan saudara. Itu Tuhan yang berikan. Pada waktu engkau taat setia dalam ujian. Ujian yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya masuk terus ke salib, saudara ya. Dan dikatakan apa? Pada waktu dia menjalani dalam ketaatan yang luar biasa, Tuhan memberikan apa? Nama di atas segala nama, dikatakan. setelah Yesus menjalani ujian itu. Saudara, pencoba adalah setan, penguji adalah Tuhan. Tetapi apa? Tetapi di dalamnya pada waktu terjadi ujian, saudara ya, selalu setan itu masuk. Pada waktu Ayub dicobai oleh setan, saudara ya, Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Setan masuk untuk apa? Menggodai Ayub. Saudara, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Sehingga apa? Kalau bisa kita pilih antara siapa yang menguji, siapa yang mencobai, kita bisa sebutkan itu Tuhan dan setan. Ada Tuhan di sana yang menguji, tapi ada Tuhan yang mengizinkan setan masuk di sana. Untuk apa? Menguji iman saya dan saudara. Tetapi apa? Tujuannya berbeda. Saudara, pada waktu engkau diuji, dikatakan dalam bagian ini, dari yang sangat-sangat purba, saudara ya, dari zaman Adam dan Hawa, yang dikatakan pencoba itu setan, yang diuji itu keinginannya, keinginan mata, keinginan daging, saudara ya, dikatakan sama Yohanes itu tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam bagian ini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara, banyak keinginan, betul enggak? Ingin naik jabatan, ingin karir kita naik cepat, ingin gaji kita tinggi, ingin pendapatan kita lebih besar, ingin kita punya rumah lebih besar, ingin kita punya mobil, ingin kita bukan punya mobil saja, mobil lebih bagus, lebih indah, saudara. Itu keinginan-keinginan daging kita, saudara, yang pinginnya dipuaskan. Dan saudara, pada waktu saudara pingin itu, salah enggak? Saudara enggak salah, saudara ya. Tapi apa dikatakan di sini apa? Tiap-tiap orang dicobai keinginan sendiri karena ia diseret, dipikat, dan apabila, nah ini saudara ya, keinginan itu telah dibuahi, ini yang bahaya. Keinginan itu telah dibuahi dan ia melahirkan dosa, ini yang bahaya. Pada waktu dia dibuahi, saudara mengikuti keinginan dagingmu, mengikuti itu sehingga godaan-godaan itu engkau taati, engkau rela korupsi, engkau rela menghalalkan segala cara. Pada waktu engkau berani menjual imanmu demi apa? Demi kenikmatan, demi kenyamanan hidup, saudara, itu namanya apa? Keinginanmu sudah dibuahi dan melahirkan dosa. Seringkali saudara, bukan iblis, enggak. Bukan iblis, tapi apa? Keinginan kita. Ya, saya maunya ini. Keluarga saya kebutuhannya ini. Ini memang sangat-sangat saya butuhkan. Kadang-kadang bedakan butuhkan sama ingin itu beda. Enggak terlalu jelas saudara bedanya. Tipis sekali. Sehingga apa saudara? Jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Sehingga apa dikatakan pada waktu perumpamaan penabur itu, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan orang-orang yang ingin banyak, ingin kaya, kekhawatiran dunia menghimpit apa imannya. Sehingga apa? Firman yang dia baca tiap hari, firman yang direnungkan tiap hari di gereja, tiap minggu di gereja, pada waktu dia pulang, ada yang pada waktu dia pulang itu dipatuk sama apa? Burung gagak. Saudara, pada waktu dia pulang itu pencobaan dunia itu seperti apa? Seperti pohon-pohon atau ilalang yang menghimpit imannya, firman itu tiap-tiap hari pada waktu dia kerja keluar. Itu sebabnya di awal saya katakan tadi, pada waktu saudara ibadah, saudara kebaktian tiap minggu, saudara mengantisipasi enggak, Tuhan saya butuh firman Tuhan hari ini untuk menghadapi besok di tempat saya bekerja. Ada teman saya menyikut saya yang saya jengkel sekali sama dia, saya marah sekali sama dia. Ada teman kerja saya yang terlalu cepat naik. Saya sementara sudah 10 tahun, 20 tahun bekerja di sana, karir saya tetap mandek, saya jengkel sama dia. Itu menggoda engkau, betul enggak? Itu menggoda engkau untuk marah. Menggoda engkau untuk jengkel, untuk bagaimana engkau supaya apa? Supaya bisa mendapat bagianmu yang sebenarnya memang bagianmu. Tapi pernah enggak kau bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Apa yang Tuhan mau? Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Dan kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Pernah enggak kau bertanya sama itu sama Tuhan? Atau engkau biarkan dirimu diliputi ini tadi yang dikatakan, dicobai oleh keinginanmu sendiri, kemudian oleh kemauanmu, oleh nafsumu, oleh cita-citamu, oleh obsesimu yang tinggi, sehingga apa? Sehingga engkau mencoba memikirkan cara-cara dan akhirnya menghalalkan segala cara. Atau pada waktu engkau kebaktian, ibadah, Tuhan ingatkan kamu dan saya, Tuhan melihat segala sesuatu, Tuhan in control segala sesuatu. Bagaimana saudara menghadapi keinginan daging kita, saudara ya? Bagaimana orang di sekitar kita terintegrasi semuanya? Waktu mereka menusuk saudara, waktu mereka menghina saudara, waktu mereka menjegal saudara, waktu mereka diizinkan Tuhan, saudara, menggodai saudara, itu Tuhan melihat segala sesuatu dan saudara melihat secara terbuka. Sama seperti Daud pada waktu apa dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara, di gunung, di goa-goa, kemudian apa, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul dan dia berkata kepada Saul dan kepada Tuhan, biarlah Tuhan melihat kalau memang apa yang kamu lakukan Saul itu dari Tuhan datangnya, biar itu menjadi korban curahan. Pada waktu Simei memaki-maki Daud keluar pada waktu dia mau dikudeta sama Absalom. Saudara, dimaki-maki dari pojok sebelah dan kemudian Daud keluar dari istananya dengan tidak berkasutkan, melempar debu di atas kepalanya. Kemudian Simei di sebelah yang adalah keluarga Saul memaki-maki Daud, dikatakan, "Hai Daud, engkau yang sudah bersalah kepada Tuhan, sekarang Tuhan membalaskan engkau, anakmu sendiri akan mengkudeta engkau." Kemudian Abisai, saudara, pada waktu ujian ini terjadi, saudara, itu menggoda Daud untuk membunuh tuh Simei. Kemudian apa? Daud sangat tergoda dan godaan itu datang lagi kepada Abisai melalui Abisai, pengawal dia, panglima dia, dan Abisai ini berkata apa? "Daud, kenapa engkau terlalu pusing dengan satu orang ini yang begitu gampang saya bunuh? Izinkan saya menyeberang ke kali sebelah, kemudian memenggal kepalanya, sudah selesai." Saudara, kemudian jawab Daud apa? Daud berkata, "Hai Abisai, apa urusanku dengan engkau? Kalau Tuhan yang membuka mulut dia untuk memaki-maki saya, siapa yang bisa menutup mulutnya memaki-maki saya? Kalau memang itu perbuatan Simei bukan dari Tuhan, biarlah Tuhan membalikkan makian itu menjadi berkat bagi saya." Saudara bisa berdoa seperti itu. Bisa berpikir seperti itu pada waktu engkau dimaki-maki orang, ditusuk orang lain, dan engkau punya kesempatan membalasnya. Terbuka kesempatan untuk membunuh dia, untuk menghakimi dia secara pribadi. Dan Daud berkata apa? Hai Abisai, apa urusanku dengan engkau? Kalau memang itu dari Tuhan, siapa yang membuka mulut dia memaki-maki saya? Kalau memang itu Tuhan yang buka mulut dia, biarlah saya dimaki-maki. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, biarlah makian dia itu berubah menjadi berkat bagi saya. Dan Tuhan akan mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Amin, saudara. Amin. Saudara, pada waktu saya dan saudara melihat ujian, cobaan tidak mudah, saudara, menjalaninya. Karena apa? Karena saudara dibutuhkan waktu untuk mengujinya. Saudara mau tahan uji, saudara kuat diuji. Saudara mau tahu iman saudara itu tahan uji. Saudara mau tahu, saya ini dewasa enggak secara Kristen? Saya ini orang Kristen yang bertumbuh kah? Atau orang Kristen yang begitu lemas? Begitu loyo, pada waktu ada ujian sedikit, ada mengeluh ya. Saudara, kenapa orang tua pada waktu dia sakit dikit-dikit mengeluh, encok-encok ya, ada-ada aja ya. Saudara, kenapa pada waktu muda, saudara ya, semuanya disediakan sama mama papanya. Nak, makan ya, nak, minum ya, nak, ini ya, nak, ini semua disediakan, available. Sehingga pada waktu dia tuh sakit dikit, encok-encok dikit sudah, aduh sakit, tolong dong, tolong. Saudara, tidak kuat kalau anak-anak angkat barbel 5 kilo, maka apa dia akan angkat? Dia turunkan 5 kilo menjadi 3 kilo atau dia angkat tambah 7 kilo? Dia tambahin atau dikurangi? Ditambahin, betul nak? Engkau angkat barbel 5 kilo, kemudian engkau besoknya akan coba yang berapa kilo? 6 kilo, betul nak? Pada waktu engkau bisa 6 kilo, maka engkau akan coba yang berapa kilo? 8 kilo, semakin kuat. Saudara, mana lebih berat? Ujian 10 kilo, tapi engkau rasakan 100 kilo, daripada ujian 100 kilo, tapi engkau rasakan 5 kilo. Mana lebih berat? Bingung pak, bingung. Bentar, saya ulang ya. Mana lebih berat ujian 5 kilo, tapi engkau rasa 100 kilo. Waduh, berat sekali ini. Baru 5 kilo sebenarnya suara ujiannya, cobaannya. Atau engkau sebenarnya sedang diuji Tuhan dengan 100 kilo beban, kemudian engkau hanya rasakan 5 kilo, siulan-siulan saja. Wah, gampang ringan nih ya ujiannya. Mana lebih berat? Yang berapa kilo lebih berat? Saudara, yang lebih berat saudara rasa yang berapa kilo? 5 kilo ya. Kenapa mentalnya 5 kilo lebih berat? Tidak dewasa, tidak bertumbuh. Dia hanya 5 kilo sebenarnya Tuhan kasih ujiannya. Tapi dia rasa 100 kilo, 1 ton. Berat sekali Tuhan ini, aduh. Tuhan bilang gila ini anak Kristen sudah 20 tahun. Dikasih dikit aja cobaan ujian sudah apa? Sudah rasanya seperti 100 kilo. Tapi ada orang Kristen yang bertumbuh dewasa, Saudara ya. Pada waktu dia bertumbuh dewasa, dia kasih 100 kilo, dia rasa 5 kilo. Ujian waktu, Daud mengatakan ujian waktu yang akan menetapkan, menentukannya. Saudara mau tahu, kekuatan kuda yang sama, 7 kuda di depan saudara, kuda pacu yang kuat sekali. Saudara lihat indah, saudara lihat bagus, saudara lihat kekar, kokoh. Saudara disuruh, coba kamu lihat itu, coba pilih mana yang paling kuat. Bagaimana saudara mengujinya? Mana engkau pilih? Bagaimana saudara? Engkau akan suruh dia apa? Lari. Yang paling lama berlari, dialah yang paling kuat. Itu engkau mau menguji kuda. Waktu itu penguji yang paling kejam terhadap iman saya dan saudara. Penguji yang paling original. Penguji yang paling tepat, yang paling kejam adalah waktu. Saudara mau tahu sahabat karibmu yang sebenarnya? Saudara mau tahu sahabatmu yang paling tulus, bagaimana engkau menentukannya? Waktu. Amin, saudara? Hanya waktu. Saudara mau tahu dia itu integritasnya baik, integritasnya teruji, saudara. Dari mana engkau tahu? Waktu. Pada untuk engkau diuji dalam cobaan ujian, diizinkan, Tuhan Yesus diizinkan 30 hari, 30 malam, saudara ya. Waktu yang panjang sekali. Dengan berpuasa, digodai, dicoba, diuji. Saudara, pada waktu saya dan saudara menghadapi ujian, cobaan, apa yang kita lakukan? Saudara, saya ingin mengajak saudara satu sosok Daniel. Saudara, Daniel Seperti apa dia pada waktu dia diuji di tengah-tengah bangsa Babilonia, saudara ya. Bagaimana dia di tengah-tengah bangsa Babilonia yang dikirim saudara dari Israel, dibuang sebenarnya saudara, kemudian dia masuk di tengah-tengah bangsa ini, apa yang terjadi dengan dia? Saya mengajak saudara melihat Daniel, mari kita buka sebentar Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Saudara coba perhatikan ayat 5. Ya. Ayat 5 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca bergantian, ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel Hana dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadra, Mishael dinamainya Mesa, dan Azaria dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara sekalian, di dalam bagian ini saudara, Daniel dibuang bersama dengan beberapa anak-anak bangsawan pada waktu itu. Saudara, kemudian di Babilonia saudara dikatakan bahwa apa? Bahwa mereka dikasih makan. Kasih makan pelabur. Pelabur itu makanan makanan khusus dari meja raja. Makanan yang sangat mewah, yang dinikmati oleh raja, yang sebelum dimakan oleh raja, ini dibawa ke mesbah dewa dari Babilonia, kemudian didoakan di sana supaya apa? Dengan keyakinan bahwa dengan makanan itu, saudara ya, bahwa orang-orang buangan ini, raja ini akan diberkati, mereka anak-anak ini akan bertumbuh pengetahuan dan hikmatnya. Saudara, luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena di tengah-tengah situasi seperti itu, Daniel ini punya komitmen bersama dengan 3 rekannya. Punya komitmen tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kenapa tidak menajiskan dirinya? Saudara, ada satu hal yang ingin dia saksikan. Mungkin saudara, makanannya pada waktu itu anggur sebenarnya tidak najis sebagai orang Israel, ya. Tapi mungkin banyak di situ makanan-makanan yang lain, saudara ya, yang memang najis bagi bangsa Israel. Tapi anggur sebenarnya tidak, tapi dikatakan anggur pun tidak mereka minum. Sebenarnya saudara, Daniel ingin menunjukkan bahwa apa? Bahwa kalau raja mengatakan bahwa melalui makanan minuman itu kami ini akan jadi pinter, cerdas, luar biasa, maka kami akan membuktikan sama raja bahwa dengan makan sayur dan minum air saja, tidak minum anggur, kami bisa lebih pintar, lebih cerdas dari semua orang yang makan itu, dari semua orang pintar yang ada di Babilonia. Jadi tujuannya saudara sebenarnya ingin mempermalukan dewa-dewa orang Babilonia. Sehingga apa? Sehingga mereka waktu itu melihat bagaimana saudara Daniel, Sadra, Mesa, Abednego ini, saudara, dikatakan di bagian berikutnya, ini penjenanya kan takut, pegawai istananya takut, loh nanti kalau kamu lebih kurus gimana? Saudara, ternyata pada waktu setelah diuji, tidak lebih kurus. Mereka bahkan dikatakan lebih pintar, lebih cerdas, dikatakan di dalam bahasa metafora, saudara, dikatakan lebih cerdas, lebih pintar, berlipat-lipat ganda, saudara ya. Di bagian lain dikatakan 10 kali lipat mereka lebih cerdas. Saudara itu penyerangnya kaget. Kok bisa dengan makan sayur dan minum air putih saja engkau bisa lebih gemuk, lebih sehat? Dengan menikmati makanan yang sangat sederhana engkau bisa lebih sehat? Saudara, saudara, ini adalah ujian iman, saudara ya. Pada waktu saudara diperhadapkan dengan ujian iman, ada pencobaan di sana, ada ujian di sana. Dikatakan di sana Daniel ingin menunjukkan bahwa kami tidak mau menajiskan diri kami dengan makanan dari raja. Saudara, itu komitmen yang luar biasa. Bagaimana saudara masuk di tengah-tengah marketplace, saudara ya, di dalam kehidupan saudara bekerja di kantor yang orang-orang di sana tidak percaya, saudara ya. Mungkin hanya 10% orang Kristen. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak percaya yang saudara berhadapan bertemu dengan mereka. Ada orang-orang yang berkata begini, aduh bos saya pak, bukan Kristen jadi saya susah jadi kesaksian bagi mereka. Saudara, kalau saya mau mengatakan, apakah bosnya Daniel itu Kristen? Apakah Daniel itu gampang? Dia susah, sama kalau misalnya kita tempatkan diri kita, Indonesia jauh lebih mudah sekarang, saudara ya, jauh lebih gampang kita beribadah, lebih menikmati kita beribadah, jauh jauh sekali keadaannya dengan kalau kita sebutkan dengan Daniel, Hananya, Misael dan Abednego pada waktu itu yang dihimpit dengan orang-orang yang menyembah berhala, dan penyembah berhala adalah orang-orang penguasa yang meminta mereka untuk menyembah berhala. Kita tahu ceritanya di perapian, kita tahu ceritanya di goa ada singanya, betul enggak? Dan bagaimana mereka menyaksikan bahwa apa, bahwa Allah itu hidup. Saudara, yang di perapian, saudara, kalimatnya yang luar biasa. Saya berpikir ya, Tuhan, kalau Tuhan tempatkan saya dalam posisi seperti itu, Tuhan, mungkin enggak sih saya berkata demikian? Berani enggak saya berkata sebagai hamba Tuhan? Jangankanlah saudara sebagai jemaat biasa yang datang beribadah, yang diajari oleh hamba Tuhan. Tapi saya hamba Tuhan, berani enggak bicara seperti di dalam Daniel pasal 3 ini, saudara ya, pada waktu mereka mau dimasukkan ke perapian, kemudian saudara, luar biasa dikatakan sama Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 saudara. Tetapi seandainya tidak, ini loh, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, seandainya Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kanker saya, seandainya Tuhan tidak melakukan apapun pada waktu Raja memasukkan kami ke perapian, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kalau Daniel, Sadrak dalam hal itu, Sadrak berkata begini, kalau seandainya Tuhan melepaskan kami, kami akan tetap percaya kepadanya. Tapi kalau seandainya tidak, kami tetap masuk perapian dan terbakar. Ya apa boleh buat, betul tak? Ternyata Tuhan kami tidak melepaskan kami. Saudara, pada waktu Esther diminta sama Mordekai untuk berdoa untuk bangsa itu. Kenapa? Bangsa kita Esther mau dianiaya, mau dibunuh. Satu bangsa yang besar oleh siapa? Oleh Haman. Sehingga apa? Sehingga berdoalah. Kemudian Esther berkata, aduh Mordekai, gimana saya lakukan? Kalau saya masuk ke dalam istana raja, maka apa? Saya akan dibunuh. Kenapa semua orang yang masuk ke sana tanpa dipanggil raja penggal, kecuali raja mengulurkan tongkatnya, maka berarti raja berkenan. Saudara, apa kata Esther? Esther bilang begini, saya akan masuk ke dalam istana raja, berdoalah untuk aku Mordekai. Kalau seandainya pun saya masuk ke istana raja dan raja tidak berkenan mengulurkan tongkatnya, kalau sekiranya saya mati, biarlah saya mati. Oh saudara, itu luar biasa, betul enggak? Seorang yang berani berkata demikian, saudara ya, di tengah-tengah dia tahu Tuhan itu hidup. Di tengah-tengah Daniel, Hananya, Misael, Abednego, saudara yang tahu Allah itu hidup, tapi dia berkata, kalaupun saya sakit kanker dan saya tidak sembuh sampai saya mati, saya tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Pada waktu saya pelayan di Surabaya, saya ingat sekali, saudara ya, ada seorang bapak yang sebelum dia percaya, sebelum dia dibaptis, dia sakit ginjal. Saudara, pada waktu saya katekisasi, saya datang ke rumahnya, kemudian kita doakan. Masa-masa itu adalah masa-masa pengobatan sakit ginjal dia. Kemudian saudara, dia masih berharap Tuhan sembuhkan dia. Kalaupun dia cangkok ginjal, dia akan cangkok ginjal. Masih pengobatan, saudara ya. Cuci darah. Saudara, kemudian pada waktu setelah katekisasi, kemudian baptis. Setelah dibaptis, saudara ya, dia diberitahu dokter, kamu gagal ginjal. Saudara, saya dalam hati khawatir sekali, Tuhan, ini imannya semakin down apa gimana ya bapak ini. Setelah dia dibaptis, malah dokter mengatakan divonis, saudara ya, kamu gagal ginjal. Saudara, saya pergi besuk lagi ke rumah dia, kemudian saya datang sama dia. Pak, setelah bapak tahu kabar bapak gagal ginjal, bapak harus dioperasi ambil ginjalnya. Bapak tetap percaya sama Tuhan Yesus? Dia katakan, saudara, Pak Gunung, jangan khawatir. Walaupun saya gagal ginjal, saya tetap percaya kepada Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus tidak buat mujizat sama saya. Mujizat yang paling besar dalam hidup saya adalah saya percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Saudara, pada waktu menjalani ujian, cobaan, engkau diizinkan sakit kanker, engkau diizinkan sakit apapun yang terminal sifatnya, sakit stroke yang buat engkau susah berjalan, engkau diizinkan Tuhan mandek dalam karirmu, hanya sampai di situ saja, tapi engkau Kristen. Dan demi Injil kau berani tetap dalam karirmu yang mandek itu. Demi apa? Demi engkau berani bersaksi kepada tetanggamu, kepada temanmu, kepada teman-teman karirmu, aku ini orang Kristen. Aku bukan penjilat. Tapi saya berani berdiri sebagai orang Kristen, menyatakan diri imanku sebagai iman Kristen. Karena aku tahu bukan menerima penghormatan manusia, tapi penghormatan dari Tuhan. Saudara, apa sih yang saudara dapat upahnya pada waktu engkau dicobai, pada waktu engkau diuji? Saudara ingat pada waktu Yesus setelah diuji, dicobai, dikatakan di sana apa? Setelah Yesus melewati 30 hari 30 malam menang terhadap pencobaan, iblis itu apa? Lari pergi sementara. Tapi coba saya mengajak saudara melihat Matius pasal 4. Kalimat terakhirnya apa? Matius pasal 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11. Mari baca sama-sama 2-3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara mau dijamu sama malaikat? Saudara, itu pernah dialami sama Elia, betul enggak? Pada waktu Elia diberikan apa? Roti dan apa? Kendi berisi air di sebelah, di pinggir sungai Kerit. Pada waktu sekian tahun, 3 tahun tidak turun hujan di Israel. Yang melayani dia siapa? Malaikat. Itu roti buatan malaikat rasanya gimana, saudara? Saudara, roti robak 88, saudara suka makan, saudara ya? Itu paling rame ya. Ini roti bakar buatan malaikat, saudara ya. Rasanya gimana gue juga gak ngerti, saudara ya. Tapi yang pasti dikatakan Tuhan melayani dia dengan burung gagak memberikan dia roti bakar dan kendi berisi air. Saudara, luar biasa, saudara ya. Saya dan saudara mau dilayani malaikat pada waktu apa kita taat setia menghadapi ujian, menang dalam pencobaan, malaikat akan melayani kita. Saudara ingat pada waktu Stefanus dilempari batu, saudara. Dia menghadapi ujian yang luar biasa dari Tuhan. Dilempari batu sampai akhir hayat dia. Kemudian apa? Kemudian pada waktu itu dia mau selesai, dia menghembuskan napasnya terakhir. Satu-satunya di Alkitab yang berkata Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menengadah ke langit, dia sudah berdarah-darah, dia sudah mau mati. Dia melihat ke langit, dia lihat langit terbuka. Dan aku melihat Anak Allah berdiri di sebelah kanan Bapa. Kok aneh ya kalimatnya? Selama ini kita tahu pengakuan iman rasuli duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul enggak ya? Di bagian-bagian Alkitab dikatakan Yesus Anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada waktu khusus sekali, saudara ya, pada waktu dia dirajam, dia dimatiin di sana, Stefanus dikatakan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, luar biasa itu pemandangan. Pada waktu saudara dihina ya, dirajam saudara ya secara psikis. Saudara, pada waktu saudara mempertahankan imanmu sebagai orang Kristen, kemudian saudara melihat ke langit, secara rohani engkau melihat Yesus dari duduknya, dia berdiri melihat engkau dan saya. Apa artinya, saudara? Tuhan menghormati Stefanus. Tuhan bangga sama Stefanus. Berdiri sebelah kanan, berdiri saja, saudara ya. Saudara, kalau menghormati orang lebih tua dari engkau, engkau berdiri menyalami dia, betul enggak? Dia datang, kau berdiri. Pak RT datang, kau berdiri. Lurah datang, kau berdiri. Camat berdiri, apalagi presiden, betul enggak? Ini apalagi Tuhan. Tuhan yang berdiri melihat saya dan engkau. Pada waktu engkau lulus ujian, engkau melewati ujian, bukan hanya malaikat, tapi apa? Tuhan. Amin, saudara. Apapun ujian yang saya dan saudara mungkin hadapi sebagai orang Kristen, saudara, mari saya dan saudara menyadari, memikirkan bagian-bagian penting ini, saudara ya. Tuhan, kalau saya besok hari Senin sampai Sabtu ada ujian apapun, Tuhan, ingatkan saya bahwa Tuhan melihat saya, bahwa Tuhan bersama malaikatnya akan melayani saya pada waktu saya melewati ujian dalam kemenangan. Mari kita tundukkan kepala kita. Apa yang saudara bisa ingat dari khotbah ini? Biarlah, doakan, simpanlah di dalam hati kita yang paling dalam, tempat yang paling subur. sehingga pada waktu kita menghadapi ujian, cobaan, bukan hanya bertahan tetapi kita menang, sehingga kita melihat, mengalami malaikat-malaikat melayani kita. Kita mengalami Tuhan berdiri menyambut kita, bangga, bangga dengan hidup iman Kristen kita. Tuhan, kami orang yang tidak seperti Daniel, kami tidak seperti Paulus, kami tidak seperti orang-orang yang di Alkitab yang berani berkata walaupun mati Tuhan, kami akan hidup sebagai orang percaya. Tuhan, mampukan kami menjalani iman Kristen kami. Seringkali kedagingan, godaan daging, godaan kiri kanan kami, godaan keluarga, godaan teman-teman, godaan karir kami, godaan kenikmatan duniawi ini seringkali membuat kami lupa bahwa ada Allah yang sedang menguji kami, yang siap memberi kami upah. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, tolong kami. Kami saat ini berdoa di dalam segala kekurangan kelemahan kami, Tuhan, supaya firman Tuhan ini bukan hanya pengajaran konsep saja, tetapi pada waktu kami keluar dari tempat ini, mungkin sekali Tuhan kami alami ujian itu. Pada waktu kami di kantor, di tempat kami bekerja, di rumah kami, mungkin sekali kami mengalami itu, Tuhan. Sehingga kuatkanlah kami, berikanlah kami kemampuan mengingat firman Tuhan, melakukannya, menjalaninya, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dan kami melihat bagaimana Tuhan itu mengutus malaikat-malaikat-Mu melayani kami, karena kami belajar berlatih setia di hadapan Tuhan. Kuatkan kami semua satu persatu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.